has ido para otra, ¿no? Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah subuh. Pada pagi kemarin sudah dijelaskan bahwa la ilaha illallah ketika diikrarkan oleh seseorang menuntut untuk berlepas diri dari empat hal. Yang pertama, berlepas diri daripada alihah, dan ini sudah saya jelaskan. Kemudian berlepas diri daripada arbab, ini juga sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah berlepas diri daripada thagut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut thagut." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Semua rasul menyerukan pertama kali kepada umatnya, ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi thagut. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-thagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wusta la infisama laha." Barang siapa yang kafir kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah memegang al-urwah al-wusqa, ikatan tali yang sangat kokoh, la infisama laha, yang tidak mungkin putus. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Az-Zumar, "Walladzina jitanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibad." Dan orang-orang yang menjauhi thagut, yaitu menjauhi dari mengibadatinya, dan mereka kembali kepada Allah, lahumul bushra, maka bagi mereka al-bushra, kabar gembira. Thagut diambil dari kata thagha atau tughyan, yang artinya adalah melampaui batas. Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian tertinggi. Jadi ketika dia sebagai makhluk memposisikan dirinya sebagai Rabb, berarti sudah melampaui batas kemakhlukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Izhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu Musa kepada Fir'aun. Kenapa? Innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Allah juga mengatakan tentang makna tagha, "Wa inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah." Dan sesungguhnya kami tatkala air itu sudah melampaui batas, maka kami bawa kalian di dalam bahtera. Maksudnya ketika air bah menimpa kaum Nabi Nuh, itulah sudah melampaui batas kesanggupan manusia untuk berada di, tetap di daratan. Allah menyelamatkan Nuh dan para pengikutnya di atas bahtera. Di sini tagha artinya melampaui batas. Secara simpelnya thagut adalah yang melampaui batas. Ketika makhluk melampaui batas kemakhlukannya dengan memberikan kepada dirinya sifat-sifat, salah satu sifat ketuhanan, itu disebut thagut. Thagut ada dua macam, ada thagut ibadah dan ada thagut hukum. Ketika seorang Ridho dikultuskan, bahkan mengajak orang lain untuk mengkultuskan dirinya sendiri, mengajak orang lain kalau memiliki kebutuhan untuk datang kepadanya, kalau tidak punya anak, minta kepada dia. Jadi memohon kepada dia hal-hal yang tidak bisa dilakukan, tidak mampu dikabulkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika mengajak manusia untuk mengkultuskan dirinya berarti telah mengajak manusia untuk beribadah kepada dia. Berarti orang ini telah menjadi tawud. Ini mungkin jarang, dan ini juga kaitannya dengan masalah syirik kuburan. Tapi yang lebih dahsyatnya adalah kaitan dengan tagut hukum. Di dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa penciptaan dan pengaturan itu hak milik Allah. Dikarenakan Allah adalah sang pencipta, berarti Allah lah yang berhak untuk mengatur. Dikarenakan Allah lah yang menciptakan makhluknya, berarti hanya Allah lah yang berhak menentukan hukum undang-undang yang diberlakukan kepada makhluknya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa keberhakan pembuatan hukum, kewenangan pembuatan aturan atau undang-undang itu adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 40, "Innal hukmu illa lillah." Hak menetapkan hukum itu hanya di tangan Allah. Nah, ketika hak ini diambil alih oleh makhluk, ketika seorang makhluk memberikan kepada dirinya atau mengklaim bahwa dirinya memiliki kewenangan pembuatan hukum, berarti sudah mengambil apa? Sifat ketuhanan. Berarti sudah melampaui batas kemakhlukannya, memposisikan dirinya pada derajat ketuhanan. Berarti dia sudah menjadi tawud. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan di dalam macam-macam tawud yang harus dijauhi adalah para pembuat hukum dan undang-undang. Mereka disebut tawud. Para pembuat hukum, undang-undang, baik sifatnya perorangan ataupun sifatnya lembaga, itu disebut tawud. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 60, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ilat tagut wa qad umiru an yakfuru bih. Apa kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mengklaim, mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, kitab-kitab yang lalu? Tapi apa? Yuriduna ayyatahakamu ila tawud. Ketika punya masalah, punya persengketaan, bukan berhakim merujuk hukum kepada apa yang dia imani, Al-Quran. Tapi apa? Dia malah merujuk hukum kepada tawud. Lihat di sini, selain hukum Allah disebut tawud. Pembuat hukum selain Allah disebut tawud. Bila saja orang yang punya perkara dia berpaling dari hukum Islam, tidak mau menyelesaikan dengan hukum Islam, padahal mampu untuk menyelesaikannya, karena ada kemungkinan kemampuan untuk melaksanakan hukum ini, dia tidak mau, malah berpaling cari hukum selain hukum Allah, baik itu hukum adat ataupun hukum yang tertulis, undang-undang buatan, maka orang tersebut kata Allah imannya hanya za'mun, bohong, klaim saja, pengakuan saja. Berarti maksudnya tidak ada imannya. Bila saja orang yang mengadukan perkaranya kepada selain hukum Allah, kepada pembuat hukum selain Allah, disebut imannya tidak ada, apa gerangan dengan orang yang dituju oleh dia, yang diminta putusannya, berarti lebih tidak beriman lagi. Makanya disebut taghut. Kalau orang ini tidak beriman, berarti kan kafir. Kalau ini bukan sekedar kafir, tapi dia disebut taghut. Setiap orang, setiap taghut pasti kafir, tapi tidak setiap orang kafir dia itu taghut. Kalau taghut, kenapa disebut taghut? Karena selain dia di kafir, juga mengajak orang lain kepada kekafiran. Makanya disebut taghut juga. Jadi para pembuat hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut taghut, yang menetapkan boleh halal haram yang diberlakukan kepada manusia, yang menetapkan sanksi ini dan itu yang diberlakukan kepada umat manusia, yang dijadikan putusan rujukan, itu adalah taghut. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wal insanu mata halala al harama al mujma alaihi au harama al halala al mujma alaihi au badala syar'a al mujma alaihi kana kafiran murtaddan bittifaqil fuqaha. Orang bila dikala menghalalkan apa yang diharamkan secara ijma, maksudnya hal yang sudah diharamkan secara ijma, seperti khamar kan haram secara ijma, atau mengharamkan yang halal yang kehalalannya sudah diijmakan, atau merubah ketentuan yang sudah diijmakan, maka orang tersebut kafir murtad berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Contohnya menghalalkan yang haram. Sekarang penghalalan itu tidak mesti mengatakan ini halal, tidak. Tapi orang yang umumnya orang yang memiliki kekuasaan kemudian memberikan izin beroperasinya tempat-tempat yang haram, itu namanya menghalalkan, melegalkan. Seperti memberikan izin tempat minum-minum khamar, memberikan legalitas perizinan bagi bar-bar untuk menjual khamar. Berarti apa? Melegalkan, menghalalkan yang haram. Atau umpamanya memberikan izin untuk pelacuran dengan diberikan lokasi tertentu, itu namanya menghalalkan. Menghalalkan itu dengan perizinan atau dengan meniadakan sanksi dari pelakunya. Karena kalau orang berzina melacur di tempat yang diizinkan, kena sanksi tidak? Kena jeratan hukum tidak? Itu artinya menghalalkan. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang sudah dihalalkan. Mengharamkan yang sudah dihalalkan seperti apa? Ya mungkin kalau di sini seperti dalam orang dalam apa di hukum-hukum yang ada, sebagian hukum yang ada, kalau poligami kan halal. Tapi kalau orang di dinas tertentu kalau melakukan poligami apa? Di apa? Kalau tentara di desersi. Kalau tidak mencerai istri yang keduanya, ya dia dimasukkan ke dalam penjara 6 bulan. Langsung dipecat. Kalau tidak mau mencerai istri. Berarti kan apa? Mengharamkan yang halal. Bahkan bukan sekedar apa tadi nyuruh mencerai, tapi memberikan sanksi hukuman, ada pasalnya. Atau merubah ketentuan sanksi-sanksi yang sudah diijmakan. Kalau di Islam, kalau mencuri hukumannya apa? Kalau memenuhi syarat dipotong tangan. Kalau dirubah hukum ini dengan apa? Penjara. Segala macam bentuk pencurian di penjara. Itu merubah kan? Kalau di Islam, kalau membunuh orang muslim sengaja, kalau tidak dimaafkan dan terbukti dikisos. Kalau dalam hukum yang ada, membunuh orang muslim sengaja terbukti penjara. Kalau direncanakan, hukumannya di atas 20 tahun. Kalau membunuh orang di Islam, membunuh orang kafir harbi, membunuh orang kafir murtad, sanksinya apa? Kalau membunuh orang kafir harbi, orang kafir murtad, itu dapat pahala. Nah, kalau dalam hukum yang ada, sama. Kena penjara juga. Jadi apa merubah? Ketentuan Allah. Kalau berzina, kalau muhsan, memenuhi syarat, dirajam. Kalau tidak muhsan, didera 100 kali. Deraan, diasingkan, tahun. Kalau dalam hukum yang ada, hukum buatan di sini. Kalau zinanya ridho sama ridho, kena sanksi hukum tidak? Tidak. Berarti halal. Tapi kalau tidak ridho, dipenjara minimal 6 tahun. Itu minimal. Biasanya 9 tahun ke 8, 9 ke atas. Itu kan merubah ketentuan Allah. Nah, orang semacam ini apa? Kana kafiran murtadan bittifaqil fuqaha. Kafir murtad berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Nah, orang yang merubah ini disebut apa? Taghut. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dalam Ru'usut Tawaghit, tokoh-tokoh para taghut yang nomor kedua adalah Al-Hakim Al-Ja'ir Al-Mughayyir li ahkamillah, para penguasa durjana yang merubah ketentuan hukum Allah. Itu taghut. Nah, orang tidak sah imannya kecuali dengan kafir kepada taghut. Nah, sekarang bagaimana kalau taghut itu sendiri? Bagaimana dia bisa sah imannya? Berarti harus melepaskan atribut ketaghutannya. Jadi kalau orang berada di lembaga pembuat hukum, kerjanya membuat hukum dan undang-undang, berarti kan taghut. Supaya menjadi orang muslim harus keluar daripada lembaga ketaghutannya. Perlu ada kerjaannya sebagai pembuat hukum dan undang-undang. Sedangkan pada zaman sekarang justru orang berbondong-bondong untuk menjadi taghut. Makanya tidak aneh kalau Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Barqani, la taqumu as-sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Hari kiamat tidak akan tiba sampai jumlah besar dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Bergabung, berbondong-bondong dalam kemusyrikan. Di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, dan kamu melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Di dalam tafsir, di dalam sebuah asar dikatakan, nanti manusia akan keluar dari Islam berbondong-bondong sebagaimana dahulu masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Dan itu adalah realita. Makanya Al-Imam Abu Al-Wafa Ibn Uqayl rahimahullah mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa mahall al-Islam min ahli hadzal zaman fala tanzur ila izdihamihim fi abwabil masajid wala ila dhajijihim bi labbaika walakin unzur ila muwaqatihim li a'da'is syariah." Jika kamu ingin melihat posisi Islam yang sebenarnya di tengah orang-orang yang mengaku Islam pada zaman ini, jangan kamu melihat banyaknya orang berjubel di pintu masjid, jangan kamu melihat banyaknya orang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, masih banyaknya jamaah haji, belum tentu mereka itu orang Islam. Tapi apa? Unzur, lihatlah ila muwata'atihim li a'da'i syariah. Lihatlah keselarasan mereka atau kesepakatan mereka dengan musuh-musuh ajaran ini. Jadi maksudnya banyak orang yang menunaikan ibadah haji pada mereka itu tagut, orang kafir, karena mereka para pengusung tadi hukum-hukum tagut tersebut. Kemudian juga termasuk dalam tagut hukum juga orang yang memutuskan berdasarkan dengan bersandarkan kepada hukum buatan tadi. Kalau tadi kan para pembuatnya. Kalau ini yang ya apa? Yang memutuskan atau memvonis berdasarkan hukum ini, hukum buatan ini. Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan dalam macam-macam tagut yang ketiga adalah allazi yahkumu bighairi ma anzalallah, yang memutuskan, yang memvonis berdasarkan selain apa yang Allah turunkan. Dalilnya wad dalilu ala dzalika, kata beliau, dalil terhadap hal ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat ini sebab nuzulnya, sebab turunnya dalam hadis dari Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya dari Al-Bara' ibn Azib, bahwa Rasulullah melihat ada dua orang Yahudi di Arab, di dera, wajahnya dipoles hitam. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada orang-orang yang mengaraknya, kenapa ini? Mereka mengatakan keduanya berzina. Kemudian Rasul mengatakan, apakah seperti ini kalian mendapatkan hukum bagi pezina dalam kitab kalian? Orang-orang awam Yahudi mengatakan iya. Kemudian Rasul meminta didatangkan tokoh ulama Yahudi. Setelah datang, Rasul menyumpahi si tokoh ini dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat untuk mengabarkan apa yang ada dalam Taurat, hukuman bagi berzina. Seorang alim ini mengatakan, seandainya kamu tidak menyumpahi saya dengan nama Allah, saya tidak akan mengabarkan kepada kamu. Kami mendapatkan dalam kitab kami rajam. Kami melakukan ini, maksudnya mengganti ini, dahulu saat banyak perzinaan di antara kami, kami tegakkan hukum rajam kepada orang-orang biasa, dan kami tinggalkan, kami biarkan para bangsawan. Jadi bangsawan tidak dikenakan hukum. Kalau orang biasa dikenakan hukum rajam. Berarti masih pilih kasih. Tapi masih menerapkan rajam. Tapi masih pilih kasih. Masih dalam tahap apa? Zalim, kezaliman, atau bahasa orang sekarang kufrun dunia kufrin. Itu masih dalam tahap penerapan, tapi ada penyimpangan. Tapi apa? Summajtama'na, kemudian kami akhirnya bersepakat untuk menetapkan hukum yang diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, yaitu didera dan dipoles hitam wajahnya. Kemudian turun firman Allah tadi. Di sini orang Yahudi tidak menghalalkan zina, karena mereka memberikan sanksi bagi pezina. Kemudian juga mereka tidak mencoret hukum rajam yang ada dalam kitab mereka saat itu, karena masih ada dalam kitab mereka ketika Rasulullah menanyakan, ada dalam Tauratnya. Namun di sini mereka membuat hukum tandingan yang diberlakukan kepada manusia. Allah ponis kafir. Nah, jika saja orang meninggalkan satu hukum Allah, putusan, meninggalkan, membuat hukum tandingan satu saja, Allah ponis kafir. Padahal mereka tidak menghalalkan zina. Bagaimana kalau dua hukum? Berarti double kan kekafirannya. Kalau tiga hukum? Kalau 10 hukum? Kalau 100 hukum berarti berlapis-lapis kekafirannya. Ya bagaimana kalau memang sumber hukumnya dirampas dari Allah, diberikan kepada wakil rakyat. Berarti lebih kafir lagi. Tadi satu hukum saja ditinggalkan, dibuang, berarti diganti pembelakuannya dengan hukum tandingan. Satu hukum, Allah ponis itu. Bagaimana kalau ratusan hukum? KUHP saja pasalnya kan ratusan. Ratusan pasal. Belum undang-undang yang lainnya. Itu bukan, jadi kalau dalam demokrasi bukan ratusan hukum, bukan ribuan hukum. Tapi sumber hukumnya dirampas dari Allah, diberikan kepada makhluk. Allah sama sekali tidak diberikan keberhakan pembuatan hukum. Hukum Allah sama sekali tidak memiliki kekuatan undang-undang. Tidak memiliki kekuatan hukum kecuali kalau direstui oleh para pembuat hukum. Jadi hukum Allah tidak memiliki nilai apapun kecuali kalau direstui oleh para pembuat hukum itu. Berarti apa? Kekafiran bukan? Kekafiran. Penghinaan. Sedangkan jangankan di dalam masalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, di dalam tauhid asma wa sifat saja, barang siapa menggugurkan salah satu sifat Allah dari Allah, maka kafir dengan kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Demokrasi menggugurkan satu sifat Allah, keberhakan pembuatan hukum, itu al-hakam, al-hukmu, digugurkan dari Allah, ta'til, itu kafir kan? Dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dalam tauhid asma wa sifat, juga barang siapa menyerupakan makhluk dengan al-khaliq di dalam satu sifatnya, maka kafir juga. Demokrasi menyamakan makhluk dengan al-khaliq dari sisi keberhakan pembuatan hukum. Makanya syirik demokrasi itu bukan syirik uluhiyah rububiyah saja, tapi syirik dalam semua sisi tauhid asma wa sifat juga. Makanya orang yang meragukan kekafiran para penegak hukum buatan atau orang-orang yang mengikuti hukum buatan, itu orang yang sudah tidak memiliki mata hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti dalam kitab Tafsir Adwa'ul Bayan, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Asy-Syura, "Wa ma khalaqtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Beliau mengatakan, "Anna alladziina yattabi'uuna al-qawaanin al-wad'iyyah allati syara'aha asy-syaitaan ala al-sinati awliyaihi mukhalifatan lima syara'ahu Allahu ala lisani rasulihi salawatullahi wassalamu alaihim annahu la yashukku fi kufrihim wa syirkihim illa man tamasallahu basiratahu wa a'nahu an nuril wahyi misrahum." Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti, yang mengkomitmeni hukum-hukum buatan atau bahasa di kalangan mereka disebut undang-undang positif yang disyariatkan oleh setan lewat lisan wali-walinya. Wali-wali setan itu para pembuat hukum, para anggota parlemen itu adalah wali-wali setan. Ya, seraya menyelisih apa yang Allah syariatkan lewat lisan rasul-rasulnya, sesungguhnya tidak ada yang meragukan kemusyrikan dan kekafiran mereka kecuali orang yang mata hatinya sudah dihapuskan oleh Allah dan Allah sudah membutakan orang tersebut dari bisa melihat cahaya wahyu. Jadi orang yang masih meragukan kekafiran, kemusyrikan orang-orang yang menegakkan hukum buatan itu orang yang tidak punya mata hati. Sudah gelap dan juga matanya tidak bisa melihat kejelasan wahyu. Itu tagut. Jadi togut pembuat hukum juga yang memutuskan berdasarkan hukum buatan tersebut. Kalau yang membela-belanya disebut ansar togut, para pembela togut. Kemudian yang keempat, maksudnya yang dituntut ditiadakan atau berlepas diri darinya saat kita mengikrarkan la ilaha illallah adalah andad. Andad jamak dari nid, artinya tandingan. Tandingan, saingan. Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah ditanya, "Ayyuzan bi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Rasul mengatakan, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Kamu menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Dialah yang menciptakan kamu. Apa definisi tandingan nid atau andad? Tandingan atau nid andad ini Syekh Muhammad Ibn Abdullah menjelaskan, al-andad adalah ma jazabaka anil Islam. Sesuatu atau apa saja yang memalingkan kamu dari tauhid. Yang menarik kamu dari tauhid, menjerumuskan ke dalam kemusyrikan, itu andad. Tandingan bagi Allah. Baik anak, istri, pekerjaan, atau materi. Kalau pada zaman sekarang banyak sekali andad. Pokoknya segala sesuatu yang menjerumuskan orang ke dalam kemusyrikan itu andad. Contohnya, sekarang banyak orang menjadi tawud atau menjadi ansar tawud. Mereka ketika melakukan itu karena ingin kafir, bukan? Bukan. Ingin apa? Ingin dunia. Orang sekarang jadi tentara togut. Apa? Tujuannya apa? Ingin membela tanah air? Bukan. Ingin duit kan? Kerjaan, materi. Materi dunia. Kan apalagi kerjaannya, kalau nggak ada ini apa kerjaan, susah cari kerjaan zaman sekarang, yang haram aja susah, apalagi yang halal, kan orang sekarang mengatakan demikian. Jadi intinya mereka itu untuk dunia. Siapa sih yang mau disuruh perang dahulu ke timur-timur kalau nggak digaji? Mau nggak mereka? Tidak mau kan? Tapi kenapa? Dunia kan? Yang diinginkan dunia. Nah, dunia ini, keinginan terhadap dunia ini yang menjerumuskan dia ke dalam kemusyrikan. Berarti dunia ini telah menjadi apa? Andad, tandingan. Tandingan. Berarti si dunia ini telah menjadi tandingan bagi Allah. Kenapa? Dia lebih mencintai dunia daripada Allah, daripada tauhid maksudnya. Karena lebih cinta kepada dunia, ingin uang, akhirnya mengorbankan tauhid dia. Nah, itu artinya apa? Meninggalkan tauhid, jatuh ke dalam kekafiran. Yang menyebabkannya adalah dunia ini, berarti dunia atau gaji ini telah menjadi andad. Contohnya, orang zaman sekarang banyak yang tahu bahwa demokrasi itu syirik. Tahu. Saya tahu demokrasi itu syirik. Tapi ya demi maslahat dakwah kita masuk dalam mesin demokrasi. Orang jatuh ke dalam syirik demokrasi di sini karena maslahat dakwah. Berarti maslahat dakwah sudah menjadi andad. Makanya para ulama tauhid mengatakan di antara togut zaman sekarang adalah maslahat dakwah, atau di antara berhala zaman sekarang adalah maslahat dakwah. Dengan dalih maslahat dakwah, orang masuk menjadi tawud. Itu maslahat dakwah sudah menjadi andad. Makanya Said Qutb rahimahullah mengatakan, seharusnya kata-kata maslahat dakwah itu dibuang dari kamus para duat, karena sudah menjadi berhala model baru. Dengan dalih itu orang meninggalkan tauhid masuk dalam sistem syirik. Kan banyak orang berdalil, oh Nabi Yusuf juga menjadi apa? Jadi menteri kan? Rajanya kafir. Dan juga ini andai kata, kata dia, kata orang, andai kata ini pemerintah kafir, saya juga jadi menteri ya kayak Nabi Yusuf. Gimana? Sekarang kita tanya, Nabi Yusuf ketika menjadi menteri apa menjalankan hukum Tawud atau tidak? Menjalankan hukum Tawud tidak? Tidak, dengan nas Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 76, maka liya'khudza akhahu fi dinil malik, tidak mungkin Yusuf membawa saudaranya kepada undang-undang raja. Nah, sekarang kalau orang jadi menteri, jadi pejabat, dia mengikuti hukum apa? Hukumnya ada kan? Berarti sama gak Nabi Yusuf dengan dia? Sekarang Nabi Yusuf ketika diangkat menjadi menteri oleh raja yang kafir tersebut, sebelum menjabat, diambil sumpahnya setia kepada undang-undang buatan atau tidak? Kalau pejabat atau menteri zaman sekarang, diambil sumpahnya. Berarti sama gak orang yang iya dengan yang tidak? Tidak sama. Berarti mengkiaskan yang berbeda. Terus juga, apa Nabi Yusuf ketika masuk dalam sistem tersebut merestui hukum Tawud atau tidak? Tidak. Semua jawaban tidak dengan nas Al-Quran, banyak sekali dalilnya. Nah kalau yang sekarang itu, iya semuanya. Nah kalau orang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu sebelum menjabat jadi menterinya sumpah setia kepada hukum Tawud, menjalankan hukum Tawud, maksudnya menjalankan hukum raja itu, maka orang yang mengatakannya adalah lebih kafir daripada iblis. Iblis alaihi la'natullah ketika bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia, mengecualikan iblis mengatakan apa? Fabi izzatika la'uguyannahum ajma'in. Demi kebesaran-Mu ya Allah, saya akan sesatkan seluruh manusia. Illa, kecuali ibadatal mukhlasin, kecuali hamba-hamba-Mu yang Kau bersihkan. Kecuali kan kata iblis. Maksudnya kalau hamba-hamba yang seperti itu, saya tidak akan mampu untuk menggodanya. Sedangkan Nabi Yusuf alaihi salam termasuk hamba yang mukhlasin. Ini Allah mengatakan tentang Nabi Yusuf, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Begitulah kami palingkan dari Yusuf perbuatan keji dan keburukan, maksud zina itu, sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang dibersihkan, disucikan. Itu kata Allah. Nabi Yusuf termasuk orang yang di sucikan. Jangankan syirik, zina saja dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Nah orang tadi mengatakan bahwa Nabi Yusuf setia kepada hukum raja, atau melaksanakan hukum Tawud. Berarti menuduh Nabi Yusuf melakukan kemusyrikan. Padahal setan saja tidak berani mengatakannya. Tidak mampu menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa yang di bawah itu, apalagi kekafiran. Nah orang ini mengatakan bahwa Nabi Yusuf sudah terjerumus ke dalamnya. Berarti lebih kafir daripada iblis. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Yusuf menerapkan undang-undang raja, setia kepada undang raja, bilang aja kamu itu lebih kafir daripada iblis. Iblis lebih sopan daripada kamu. Seperti itu. Jadi anjad adalah yang memalingkan dari tauhid apa saja bentuknya. Contohnya kalau anak bisa jadi anjad. Anak sakit, udah berobat, belum sembuh juga. Akhirnya ada yang nyaranin, datang aja ke dukun. Akhirnya karena saking sayang sama anak, pergi ke dukun. Terus mengikuti saran Pak Dukun. Motong ayam, darahnya dioles-oles, kubur. Kan mengikuti saran dukun apa? Kekafiran kan dalam hadis. Datang ke dukun, percaya, kan kafir. Nah, ini karena cinta kepada anak, menjerumuskan ke dalam kekafiran. Berarti anak sudah menjadi anda. Nah, konsekuensi tauhid tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Lebih baik apa? Sakit fisik daripada sakit keyakinan. Kalau sakit fisik diakhiri dengan kematian, kalau sakit keyakinan diakhiri dengan penyiksaan selamanya. Lebih, ini kan lebih ringan. Ini materi pada subuh kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dan memberikan pemahaman yang lurus kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.